Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajarnya. Kemarin kita sampai di sini. Nih, sampai wahwal muddah. Sekarang ke bagian wa yajuzu fi khabri hadzal afal. Ini halaman 89 kalau di dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين اسمها نحو وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقول الشاعر سل إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول ويجوز أن يتقدم أخبرهن عليهن إلا ليس وداما كقولك عالما كان زيد وللتصارف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل نحو حتى يكون مؤمنين وكون حجارة. Saya terangkan dulu. Ini saya beri judul Ahkam Kana wa Akhwatiha. Ini hukum-hukum Kana dan saudara-saudaranya. Jadi bukan cuma Kana, tetapi juga saudara-saudaranya yang punya amal merofakan mubtada dan menasubkan khobar. Yang pertama, yajuzu fi khobari hadhil af'al ayyatawassata bainaha wa bainasmiha. Boleh pada khobar fi'il-fi'il ini, fi'il apa? Kana dan saudara-saudaranya. Boleh apa khobarnya? Ayyatawassat bainaha wa bainasmiha. Boleh berada di tengah, ya, di antara fi'il dan isimnya. Nah, fi'il berarti fi'il, kemudian khobar baru isimnya. Isim kanannya belakangan. Contoh, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini hukumnya boleh ya. Nah, yang saya berikan warna merah ini adalah khobar. Khobar apa? Khobar kana. Dia berada di tengah antara fi'il kana dan isimnya. Mana isimnya? Nasrul mu'minin. Wa kana, kalau kita bahasakan dengan mudah, maksudnya bahasa yang bukan dalam Al-Quran, itu bentuknya adalah wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina, dan ya, menolong orang-orang yang beriman ya, haqqan alaina adalah hak, adalah kewajiban alaina atas kita. Yang pertama, jadi boleh khobarnya berada di tengah antara fi'il dan isimnya. Yang kedua, wa yajuzu ayyataqaddam akhbaruhunna alaihinna illa laisa wadama. Boleh ya, yataqaddam, boleh datang duluan akhbaruhunna, khobar dari fi'il-fi'il kana CS ini. Berarti khobarnya ini di depan, namanya khobar muqaddam. Illa laisa wadama, kecuali khobar laisa dan dama. Ya, kalau khobar laisa dan dama itu tidak boleh di depan. Tidak boleh khobar muqaddam. Kalau selain laisa dan dama itu boleh. Hukumnya boleh ya. Contoh, aliman kana zaidun. Nah, yang saya berikan warna ini, aliman ini adalah khobar. Khobar apa? Khobar daripada kana. Ini adalah khobar muqaddam. Jadi, urutannya khobar, dan fi'ilnya itu kana, kemudian isimnya. Ya, zaidun itu isim kana. Aliman khobar kana. Ya. Adalah si Zaid, orang alim. Orang alim, ya, ya begitulah. Adalah si Zaid, orang alim, dia khobarnya muqaddam. Kemudian yang ketiga, wali tasarif hadhil af'al minal mudhari'i wal amri wal masdar wasmil fa'il malil madi minal amal. Gampang ya. Fi'il-fi'il tadi yang punya amal itu, kana dan cs-nya itu punya amal merofakan mubtada dan menasubkan khobar itu bukan hanya berlaku untuk fi'il madinya saja. Sebenarnya kana, asbaha, amsa itu kan fi'il madi semua. Tetapi juga yang perubahannya ya, baik itu fi'il mudhari, amr, masdar, dan juga isim fa'il. Ini ada 4 ya. Di sini fi'il mudhari, amr, masdar, dan isim fa'il. Ya, ini juga sama berlaku ya, artinya beramal sebagaimana fi'il madinya. Saya berikan contoh satu-satu. Untuk fi'il mudhari contohnya hatta yakunu mu'minin. Yakunu ini fi'il mudhari kan? Ya. Fi'il mudhari dari kana. Ya, ini untuk hum yakununa, kemudian dimasukin ambil nasab hatta yakunu. Nah, ini fil mudhari. Ini punya amal merupakan isimnya, kemudian nasabkan khobarnya. Nah, kemudian mukminin ini sebagai khobar. Isimnya mana? Isimnya wau. Ini wau jamaah ya. Sampai mereka beriman, hatta yakunu mukminin, atau sehingga mereka beriman. Kemudian untuk fi'il amr, bil amr juga sama, dia beramal sebagaimana fi'il madinya ya. Contoh wakunu hijarotan, yakunu, jadilah kalian hijarotan, batu. Ya, hijarotan ini khobarnya, khobar kunu ya. Kemudian isimnya adalah wau. Ini fi'il amr, dia juga beramal sebagaimana fi'il madinya. Yang ketiga masdar. Masdar juga beramal sebagaimana fi'il madinya. Nah, yaitu apa? Merofakan mubtada, merofakan isim ya mubtada, menasubkan khobar. Contohnya a'jabani kaunu Zaidin shadiqaka. Ya, a'jabani, mengagumkanku, membuat aku kagum. Kaunu Zaidin ya. Kaun, apa yang diterjemahkan itu si Zaid lah begitu, shadiqaka ya, adalah temanmu. Kaunu Zaidin, urusan si Zaid adalah sahabatmu ya. Susah diterjemahkan ya. Nah, jelas ini kaunu yang kedudukannya fa'il dari a'jaba ini, dia adalah masdar. Dan masdar ini sama dengan fi'il madhi, yaitu memiliki amal merofakan isim atau mubtadanya kemudian menasabkan khobarnya. Zaidin ini meskipun majrur tapi dia fi mahali rof'in. Ini mahalnya rofa dia, isimnya. Kemudian shadiqaka sebagai khobar. Yang keempat, nah isim fa'il. Isim fa'il contohnya Zaidun ka'inun akhaka. Ya, Zaidun ya, ka'inun akhaka. Zaidun mubtada. Ka'inun khobar. Nah, ka'inun ini isim fa'il. Nah, dia punya amal sebagaimana fi'il madhi kana, yaitu merofakkan mubtada atau isimnya, menasabkan khobarnya. Nah, Zaidun ka'inun akhoka. Nah, dalam kalimat ka'inun ini ada isimnya. Nah, karena ka'inun itu sama aja dengan kana, ya kan? Ka'inun seperti alimun, orang alim, sama dengan alima. Nah, dia orang, dia tahu. Nah, kemudian akhoka ini sebagai khobarnya. Nah, ini ya, empat. Jadi fi'il mudhari, fi'il amr, masdar, isim fa'il juga sama punya amal sebagaimana fi'il madinya, yaitu merofakan mubtada atau isimnya kemudian menasabkan khobarnya. Nah, lihat berikutnya, saya baca dulu sampai sini aja nih. Wa tustamalu hadhil af'al tamatan ay mustaghniatan 'anil khobar. Nahwu wa in kana dhu usratin fa subhanallahi hina tamsun wa hina tusbihun. Ay hina tadkhuluna fis sabah wa hina tadkhuluna fil masa. Illa zala wa fatiha wa laysa fa inna mulazimatun linnaqsi. Nah, ini saya bawa lagi ke sini nih. Saya tulis lagi di sini. Wa tustamalu hadhil af'al ya. Dan fi'il-fi'il ini, fi'il-fi'il apa? Fi'il-fi'il kana, CS kana dan saudara-saudaranya ini digunakan tamatan untuk fi'il tamah. Apa itu tamah? Ay mustagniatan 'anil khobar, yaitu mustagnia itu tidak membutuhkan khobar. Jadi bisa digunakan untuk fi'il tam. Ya, fi'il tam berarti dia tidak butuh khobar. Bisa digunakan. Bukan cuma kana dan yang lain-lain juga bisa. Kecuali zala ini. Illa zala kotai zala fatiha lainza. Tiga saja nih. Zala, fatiha, dan laisa ini khusus. Fa'inha mulazimatun linaqsi. Dia khusus digunakan untuk fi'il naqis. Berarti untuk zala, fatiha, dan laisa ini wajib ada khobarnya. Harus ada khobarnya. Sementara selain itu bisa digunakan untuk fi'il tam. Contoh, kana nih. Wa in kana dzu usratin. Dzu ini adalah isim daripada kana. Ya kan? Mudhaf usratin mudhaf ilaih. Mana khobar kananya? Enggak ada, enggak ada khobarnya. Ini namanya fi'il tam. Yaitu kana tamah. Ya, wa in kana dzu usratin. Nah, in kana ini kalau yang tam ini yang tidak ada khobarnya ini sering diterjemahkan wujida, wa in wujida dzu usratin, wa in hadara dzu usratin. Nah, itu pemahamannya begitu ya. Jadi kalau ada dzu usratin, orang yang kesulitan. Fasubhanallahi hina tamsun wa hina tusbihun. Ya. Dan bertasbihlah kepada Allah hina tamsun ketika sore wa hina tusbihun. Ya, tamsun amsa tadi kan fi'il madinya. Kemudian ini fi'il mudhari'nya untuk kalian tamsun, untuk asbaha untuk kaliannya tusbihun fi'il mudhari'nya. Nah, ini tidak ada khobarnya. Ya. Tusbihuna cuma ada fi'il dan fa'il. Tamsun ada fi'il, ada fa'il. Ya. Ada fi'il, ada fa'il atau isimnya. Nah, tidak ada khobarnya. Ah, ini namanya berarti tamsun dan tusbihun di sini adalah fi'il tam ya, yang tidak butuh khobarnya. Apa artinya? Ai hina tadkhuluna fi shobah. Ya, bertasbihlah kepada Allah hina tamsun ai hina tadkhuluna fi shobah. Ya, enggak ada khobarnya. Wa hina tadkhuluna hina tadkhuluna fil masa wa hina tusbihun ai wa hina tadkhuluna fi shobah. Ah, begitu ya. Kecuali tadi catatan, kecuali zala fatia laisa, ini tiga ini wajib ada khobarnya. Ini berarti apa? Ini termasuk fi'il naqis ya. Ya, af'al naqisah, al-af'al naqisah. Baik, sampai situ aja dulu hukum-hukum kana dan saudara-saudaranya. Sini saya rangkum menjadi 4 ya. Kana dan saudara-saudaranya, kemudian nanti ada yang khusus untuk kananya. Takhtasu kana. Ah, ini nanti saya bahas pada sesi berikutnya ya, untuk kana saja. Kalau ini kana dan sahabatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.